إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم كتاب melanjutkan kajian kita yaitu kajian dari kitab Qa'idut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadits yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Masih pembicaraan kita tentang yaitu al-jarhu wa ta'dil. Dan sudah kita sebutkan bahwa al-jarh artinya mencela seorang perawi yang menunjukkan kepada kelemahannya. Sedangkan ta'dil adalah pujian terhadap perawi yang menunjukkan kepada kesikohan atau kesadukan, apakah hadisnya sahih atau hasan. Dan kemarin kita sudah membahas tentang apabila terjadi keadaan seorang perawi ya berkumpul padanya celaan dan pujian. Artinya sebagian ulama memuji perawi ini dan menganggapnya sebagai perawi yang thiqah misalnya. Sementara ulama lain ya menganggapnya sebagai perawi yang dhaif misalnya, perawi yang lemah. Apa yang harus dilakukan? Dan sudah kita sebutkan kemarin akhi bahwa kaidahnya bahwa al-jarhul mufassar muqaddam 'ala al-ta'dil al-mubham. Bahwa celaan yang disebutkan alasannya kenapa dia dicela lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Ya, kalau ternyata seorang ada dua orang ulama, yang satu mencela, yang satu memuji. Ternyata yang mencela memberikan alasan yang kuat dan bisa diterima, ya bahwa ternyata si fulan ini lemah. Maka tentu yang mencela, ya selama dia membawakan alasannya, menafsirkan dan menjelaskan ya sebabnya, maka pada waktu itu lebih didahulukan daripada sebatas ya pujian dari seorang ulama. Namun tentunya sudah kita sebutkan bahwa kaidah ini tidak secara mutlak. Itu pun kalau tafsir atau alasannya bisa diterima, ya. Tapi kalau misalnya alasannya tidak bisa diterima, ya tetap apa namanya tertolak. Jadi ini kaidah secara umum. Apa itu? Yaitu kalau seorang perawi ya apa namanya dari satu pihak ia dicela oleh seorang ulama, tapi ulama lain ia memujinya, maka kaidahnya adalah kalau celaannya ya diberikan padanya alasan yang bisa diterima, maka ini lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Ya dengan syarat ya alasannya itu bisa diterima. Nah, kalau dia mencela seorang ulama misalnya mencela dan mengatakan bahwa ya perawi ini lemah. Sementara ulama lain mengatakan perawi ini thiqah, ya. Nah, yang mencela pun juga tidak memberikan alasannya kenapa. Kenapa dia apa namanya lemah? Ya. Maka bagaimana ini? Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat ya yang dibela oleh jumhur, yaitu bahwasannya ta'dil ya, pujian itu lebih didahulukan dari celaan yang tidak disebutkan padanya alasannya. Alasannya kenapa tidak disebutkan? Ya. Kenapa? Karena pada asalnya seorang yang dikatakan thiqah itu adalah dinyatakan akan thiqah. Tidak boleh kita katakan tidak thiqah kecuali dengan bukti yang nyata. Akan tetapi kata para ulama, ini pun juga harus melihat tingkatan-tingkatan ulama yang mencela dan ulama yang memuji. Karena ternyata para ulama di dalam masalah mencela perawi atau memuji perawi itu, ya bertingkat-tingkat, ya. Ada yang ekstrim, ada yang ketat, ada yang mu'tadil, ya, pertengahan, ada juga yang terlalu longgar. Ikhwatul Islam azanillahu iyyakum. Mungkin bagi para pendengar yang belum paham ilmu hadis akan bertanya-tanya, apa sih ya manfaatnya buat saya? Buat antum yang ya belum pernah belajar ilmu hadis, saya ingin menceritakan atau setidaknya mengetahui bagaimana kehebatan para ulama hadis di dalam membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya bagaimana para ulama hadis tersebut memberikan kaidah-kaidah yang luar biasa di dalam membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini sebetulnya pembahasan kita sudah masuk kepada pertentangan ulama atau perselisihan para ulama dalam menilai seorang perawi. Ternyata ya akhi, para ulama berselisih bukan hanya masalah fikih, ya. Ternyata dalam menilai perawi itu juga para ulama terkadang berbeda pendapat. Yang satu mengatakan si fulan thiqah, yang satu mengatakan apa? Si fulan dhaif. Ya. Akhal Islam, perselisihan para ulama dalam menilai seorang perawi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, perselisihan dari dua ulama atau lebih, di mana yang satu ulama mengatakan si fulan thiqah, satu lagi mengatakan si fulan dhaif, sehingga ada dua pendapat ulama yang saling bertabrakan. Karena thiqah itu mengharuskan hadisnya sahih, sedangkan perkataan dhaif itu mengharuskan hadisnya lemah. Apa yang harus kita lakukan? Maka ini sudah kita jelaskan, yaitu kalau yang mendhaifkan atau mencela itu membawakan alasannya yang bisa diterima, ya, dan sebabnya juga bisa diterima, dijelaskan, maka pada waktu itu lebih didahulukan perkataan yang mencela. Ya. Tapi kalau ternyata ulama itu tidak memberikan alasannya kenapa dia dhaif, ya, sementara ada ulama lain memuji, maka pada asalnya ya pujian lebih didahulukan daripada celaan yang tidak disebutkan padanya alasan. Namun tentu tetap harus terikat kepada kaidah-kaidah baku yang lainnya, yaitu seperti misalnya melihat tingkatan para ulama syarah wa ta'dil. Ya. Terkadang ada ulama yang kalau mau mensikohkan atau memuji seorang perawi untuk menilai seorang perawi sebagai perawi yang sahih, hadisnya itu sulit sekali. Ya. Karena syaratnya terlalu ketat. Seperti Imam Abu Hatim. Ya, seperti Imam Yahya bin Ma'in. Ada juga kebalikan, ulama yang begitu longgar, mudah sekali menganggap seorang perawi itu thiqah, hadisnya sahih. Ya, sangat mudah, longgar sekali. Seperti Imam Ibn Hibban. Ya, sehingga ada dua manhaj yang saling, metode yang saling bertabrakan nih antara dua ulama itu. Nanti itu kita bahas insyaAllah. Yang jelas ya akhi, kalau ya seorang perawi diperselisihkan oleh dua ulama hadis atau tiga atau lebih, yang satu memuji, yang lainnya mencela, kita lihat celaannya. Kalau celaannya diberikan alasan yang bisa diterima, dijelaskan ya, kenapa dia lemah, kita terima, dan ini yang lebih kita unggulkan daripada yang memuji. Tapi kalau ternyata yang mencela itu tidak memberikan alasannya kenapa, maka kita lihat ya dari sisi kualitas atau tingkatan martabat ulama itu antara yang mencela dan yang memuji. Ikhwatul Islam. Jadi ini macam yang pertama, perselisihan ya kalau berasal dari dua ulama atau lebih. Macam yang kedua, Kalau perselisihan itu berasal dari satu ulama, namun memberikan vonis yang berbeda dalam dua riwayat yang berbeda. Misalnya, ya, Yahya bin Ma'in dalam riwayat Abbas Ad-Duri mengatakan thiqah. Tapi dalam riwayat Ishaq bin Mansur misalnya, ya, mengatakan dhaif. Gimana ini? Ada dua riwayat, ya, yang berasal dari satu imam tapi vonisnya berbeda. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah, di sini butuh kepada apa namanya tata cara. Bagaimana katanya kata para ulama? Yang pertama, yutlabul jam'u bainal qawlaini in amkan. Coba kita kompromikan dulu. Bisa enggak? Ya. Dalam satu riwayat Abbas Ad-Duri, Imam Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Dalam riwayat misalnya Ishaq bin Mansur ternyata mengatakan dhaif. Nah, coba kita lihat. Bisa dikompromikan tidak? Oh. Ya, misalnya apa namanya di dalam riwayat Abbas Ad-Duri mengatakan dalam riwayat Ishaq bin Mansur ketika mengatakan dhaif ternyata sedang memperbandingkan. Ya, misalnya Yahya bin Ma'in ditanya tentang mana yang lebih thiqah menurut Anda, fulan atau fulan? Ya, terkadang dalam masalah perbandingan itu menjadi relatif. Oh, si fulan thiqah, si fulan satu lagi dhaif, artinya dhaif dibandingkan dengan yang thiqah tadi. Wah, kalau seperti ini, ya, enggak masalah, berarti ya perkataan thiqahnya itu tidak bertentangan dengan perkataan dhaif. Kenapa? Karena ternyata ya pendhaifannya itu sedang apa namanya memperbandingkan antara dua perawi yang thiqah. Nah, disinilah kepiawaian seorang ulama ya di dalam menilai dan mengkompromikan perkataan-perkataan para ulama, ya. Ya. Nah, kalau sudah kita berusaha untuk kompromikan enggak bisa juga, gimana ini? Ya, susah, sulit. Maka kemudian kita ya masuk ke step atau langkah berikutnya. Apa itu? Kita tarjih. Kita pilih periwayatan yang paling kuat. Bagaimana caranya? Caranya dengan melihat ya perawi dari ulama ini. Sudah dicontohkan tadi misalnya dalam riwayat Abbas Ad-Duri, Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah. Dalam riwayat Ishaq bin Mansur misalnya, Yahya bin Ma'in mengatakan lemah tentang seorang perawi. Ya. Ternyata sulit sekali misalnya dikompromikan. Maka kita tarjih. Bagaimana tata cara tarjihnya? Ya, banyak. Contohnya gimana caranya? Di antaranya kita lihat siapa murid Yahya bin Ma'in yang paling lama dan biasanya yang paling lama lebih tahu ya perkataan Yahya bin Ma'in. Oh, ternyata Abbas Ad-Duri itu ya lebih lama mulazamahnya daripada Ishaq bin Mansur. Oh, berarti periwayatan Abbas Ad-Duri lebih diunggulkan. Ya. Yeah. Atau tata cara tarjih yang lainnya. Ya, kita lihat perawinya. Kalau ternyata perawi yang satu dari Yahya bin Ma'in seorang perawi yang thiqah, tapi yang satu lagi perawi dari Yahya bin Ma'innya dhaif, tentu yang thiqah lebih diunggulkan. Dan banyak lagi cara-cara lain dalam masalah mentarjih ini. Ya. Yeah. Kalau ternyata, wah, susah nih ditarjih, dua-duanya sama-sama kuat, ya, tidak diketahui mana yang lebih utama, ya, lebih ini, maka kita ambil perkataan yang paling dekat kepada perkataan ulama lain. Ya, coba kita lihat, ada tidak ulama lain? Ternyata kebanyakan ulama mengatakan thiqah. Wah, kita ambil yang lebih dekat kepada perkataan para ulama lain tersebut. Kalau ternyata enggak ada, ya, cuma Yahya bin Ma'in saja misalnya. Maka pada waktu itu kita tawakuf entah dulu. Ya, kita harus perhatikan dulu semaksimal mungkin. Ya, apakah ya mana yang lebih kuat? Ya, kalau ternyata tidak belum bisa maka kita diam dulu, tidak memberikan hukum apapun. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Ya. Tentunya ini memerlukan dalam masalah perselisihan para ulama. Ya, perselisihan para ulama dalam menilai seorang perawi butuh kepada kaidah-kaidah baku yang harus kita ketahui. Ya. Akhal Islam azanillah wa iyakum, sudah kita sebutkan tadi dua macam perselisihan ulama. Ya, dalam memvonis seorang perawi. Kalau perselisihan itu berasal dari dua imam, maka kita lebih mengunggulkan celaan yang diberikan atau dijelaskan alasannya daripada pujian. Ya, kalau tidak diberikan alasan, maka lebih mengunggulkan pujian daripada celaan, walaupun tetap terikat dengan kaidah-kaidah yang akan disebutkan. Makanya contoh misalnya seorang perawi yang bernama Syahr bin Haushab. Perawi ini ya dipuji oleh Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in ia berkata ya bahwa Syahr itu thiqah dalam riwayat Ad-Duri. Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Hatim, ia mengatakan bahwa Syahr bin Haushab itu thiqah. Berarti ada dua ulama yang menganggapnya thiqah. Sementara ulama lain ya mendhaifkannya, seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj, Ali ibn al-Madini, dan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Wah. Berarti Syahr bin Haushab ini diperselisihkan oleh dua ulama lebih yang saling bertabrakan di sini. Maka Al-Hafidz Ibn Hajar ya, setelah meneliti perkataan ulama satu persatu, ternyata perkataan yang mencela ya diberikan atau dijelaskan padanya alasannya yang bisa diterima. Maka beliau kemudian memberikan vonis kepada Syahr bin Haushab dalam kitab At-Taqrib, apa? Sadukun ya lahu apa lahu akhfa'un katsirah. Ya. Sadukun, dia seorang perawi yang saduk tapi kesalahannya banyak. Ya, kalau seperti ini namanya apa? Perawi yang lemah. Kalau sudah kesalahannya banyak, tentu sudah dijatuh vonis lemah. Ya, walaupun bukan lemah yang berat ya, tapi lemahnya ringan. Lihat, Al-Hafidz Ibn Hajar tidak memandang perkataan Ibn Ma'in yang menganggap fiqah. Tidak juga memandang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang menganggap fiqah. Ya. Kenapa? Karena ternyata para ulama-ulama yang mendhaifkannya seperti Imam Syu'bah, Ali ibn al-Madini dan yang lainnya, ia mendhaifkan Syahr dan memberikan alasannya yang jelas, ditafsirkan dia. Sehingga Al-Hafidz ya tidak memandang perkataan Ibn Ma'in dan Imam Ahmad. Kenapa? Karena yang mencela itu ia membawa menjelaskan ya sebabnya kenapa, alasannya apa. Di sini ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Ya, bagaimana para ulama menimbang ataupun menilai seorang perawi itu thiqah atau tidak. Ya. Akhal Islam azanillah wa iyyakum. Siapa saja yang pernah ya mencari perkataan-perkataan para ulama tentang seorang perawi, dia akan dapatkan ya berapa banyak perawi yang diikhtilafkan para ulama akan kesikohan atau tidaknya. Ya, itu seringkali akhi biasanya untuk perawi-perawi yang derajat hadisnya hasan. Ya, karena hasan itu dekat kepada dhaif, ya. Sehingga para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan tidak thiqah. Nah, lalu bagaimana sih kaidah-kaidah yang harus kita ketahui ya ketika melihat perselisihan para ulama ini, baik itu perselisihan dari ulama atau lebih, ataupun perselisihan dari satu ulama di mana berbeda riwayat, ada dua riwayat dari satu ulama, biasa satu riwayat mengatakan thiqah, riwayat yang lain mengatakan dhaif. Gimana ini? Baik, ikhwatul Islam. Ada beberapa kaidah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif dalam kitab Thawabitul Jarhi wa Ta'dil. Beliau berkata, Al-aslul mu'tabar inda ta'arudil jarhi wa ta'dili taqdimul jarhil mufassar ala ta'dil. Kaidah umum yang harus kita fahami dulu, ya, ketika celaan dan pujian itu bertabrakan, ya, bertentangan, bahwa celaan yang dijelaskan alasannya lebih didahulukan daripada pujian. Ya. Walakin hadzal asla, akan tetapi kaidah ini juga, tuqayyiduhu dhawabitu muta'addidatun, harus diikat oleh kaidah-kaidah lain. Yatujadu fi sanaya kalam al-a'imma 'inda al-muwazanati bain al-ara' al-mukhtalifah fi tawthiq ar-rawi wa tad'ifihi. Kaidah-kaidah ini dapat dari mana? Tentu dari perkataan-perkataan para ulama. Ya, ketika mereka memperbandingkan pendapat-pendapat ulama yang saling bertabrakan itu, sehingga dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, ya, atau yang disebut dengan kaidah-kaidah baku. Ya. Taib, kaidahnya seperti apa? Kata beliau, wa min ahammi tilka dhawabit. Di antara kaidah yang harus kita fahami, i'tibaru manahijil a'immati fi jarhihim wa ta'dilihim. Ya, kita harus melihat metode para ulama dalam mencela dan memuji. Rupanya para ulama, ya, beda-beda metodenya. Fa innahum ala thalathati aqsam. Karena para ulama yang mencela dan memuji perawi itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama, man huwa muta'annitun fil jarhi mutathabbitun fit ta'dil. Ya. Ulama yang begitu sangat mudah menjarah, mencela, dan susah memuji. Ya, untuk memuji orang itu susah. Tapi kalau untuk mencela, mudah. Ya, karena gara-gara kesalahan dua, tiga kesalahan langsung dianggap ini perawi, ya, apa namanya, ta'if misalnya. Oh, berarti ini ulama ini muta'anid, disebutnya dengan mutasyadid. Itu terlalu keras. Ya, susah banget buat apa namanya memuji, tapi mudah untuk menjarah, ya, mencela. Siapa diantaranya? Yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ya, siapa diantaranya? Yahya bin Sa'id al-Qattan. Adapun Syu'bah bin al-Hajjaj, beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. Abul Bistam, Amirul Mukminin fil Hadis. Diantaranya juga yang muta'annid, yang mutasyadid, yang begitu keras, ya, sulit untuk memuji perawi, menganggapnya thiqah, itu Yahya bin Sa'id al-Qattan, yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Di antaranya juga Yahya bin Ma'in, yang wafat pada tahun 233 Hijriah. Dan di antaranya yaitu Abu Hatim ar-Razi, yang wafat pada tahun 277 Hijriah. Ya, di antaranya Al-Imam An-Nasa'i, ya, beliau juga termasuk mutasyaddid, muta'annid. Ya. Ini tingkatan yang pertama, yaitu ulama yang sangat susah memuji. Ya, dan mudah menganggap dhaif karena akibat kesalahan dua atau tiga kesalahan. Ada yang kedua, tingkatan ulama yang mu'tadil, tengah-tengah. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu longgar, ya, tengah-tengah. Ya, mereka rata-rata orang-orang yang, ya, sangat apa namanya objektif dan bijak, ya, di dalam apa namanya menilai seorang perawi. Di antara mereka siapa? Sufyan bin Sa'id al-Thawri, yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Di antara juga Abdurrahman bin Mahdi, yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari, yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Abu Zur'ah Ar-Razi, yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Ibnu Adi, yang wafat pada tahun 365 Hijriah. Ad-Darqutni, yang wafat pada tahun 385 Hijriah. Iya. Ada juga ulama yang longgar, artinya mudah sekali memuji perawi. Ya, kebalikan daripada yang pertama. Kalau yang pertama untuk memuji itu susah. Ya, kalau yang ketiga ini, ya untuk memuji itu mudah sekali, sangat longgar sekali. Siapa dia ulama yang begitu longgar menganggap thiqah seorang perawi? Yang pertama Al-Imam Abdul Hasan Ahmad bin Abdullah Al-Ijli. Ya, Al-Ijli yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Di antara juga Imam At-Tirmidzi, Abu Isa penulis kitab Sunan At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hibban, apalagi ini beliau, karena beliau ya punya kaidah bahwa perawi yang majhul dianggap thiqah. Makanya beliau ya memuji atau menthiqahkan perawi-perawi yang majhul yang tidak diketahui siapa dia. Di antaranya juga yang mutasahil yang longgar, Al-Imam Ad-Darqutni pada sebagian waktu saja, tidak secara mutlak. Di antaranya juga Abu Abdillah Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya seringkali beliau menganggap perawi thiqah, ternyata ya tidak demikian. Dan Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Ya. Coba lihat ya, akhi. Ya, para ulama yang suka memuji dan mencela perawi ternyata dibagi menjadi tiga tingkatan. Ya, ada yang mutasyaddid, yaitu yang susah benar memuji perawi, untuk mengatakan thiqah itu susahnya minta ampun. Ada juga yang tengah-tengah, ada juga yang sangat longgar sampai-sampai perawi majhul saja dianggap thiqah seperti Ibnu Hibban. Loh, sekarang ya tak, pertanyaannya apa manfaatnya? Ya, kita membagi metode atau manhaj para ulama dalam memuji dan mencela perawi itu. Apa manfaatnya? Kata beliau, wa fa'idatu hadha at-taqsim an-nadhar fi aqwalil a'immah 'inda iradatil hukmi 'ala ar-rawi. Faedahnya apa? Kita harus melihat perkataan para ulama ketika kita ingin memvonis orang perawi thiqah atau tidak. Ya, contoh. Kalau misalnya ada ulama yang tingkatan pertama yang susah benar untuk memuji atau menthiqahkan perawi, ternyata dia mengatakan tentang si fulan-fulan thiqah, maka gigit ya dengan gigi geraham. Karena nih orang ulama ini memang susah banget untuk mengatakan thiqah. Kalau dia sudah mengatakan thiqah, gigit ya dengan gigi geraham. Kecuali kapan? Kecuali kalau pendapat dia bertabrakan dengan ijma para ulama. Contohnya para ulama semuanya menganggap lemah, dia sendiri mengatakan thiqah. Ya. Maka pada waktu itu ya ucapan thiqah dari seorang ulama mutasyaddid tatkala menyelisih ijma, ya semakin menambah kedhaifan si perawi. Ya, tidak diterima perkataan ulama tersebut. Ya. Maka kata beliau, فَإِذَا جَاءَ التَّوْثِيقُ مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ فَإِنَّهُ يُعَضُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ لِشِدَّةِ تَثَبُّتِهِمْ فِي التَّوْثِيقِ إِلَّا إِذَا خَلَفَ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَضْعِيفِ الرَّاوِي أَوْ كَانَ الْجَرْحُ مُفَسَّرًا بِمَا يُجْرَحُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى التَّوْثِيقِ. Kalau ternyata ada atau pujian itu berasal dari para ulama ya tingkatan yang pertama yang begitu sangat sulit memuji, ya ternyata dia malah memuji dan mengatakan thiqah, maka gigitlah ia dengan gigi geraham. Kecuali kalau dia menyelisih ijma kesepakatan para ulama yang mendhaifkan perawi tersebut, atau ya yang mencelanya memberikan atau menjelaskan alasan yang kuat ya, dan diterima. Ya, maka pada waktu itu tentu kita kembalikan kepada kaidah asal bahwa celaan yang dijelaskan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Ya. Tapi kalau ternyata ulama yang tingkatan pertama ini yang susah benar untuk memuji atau menganggap thiqah perawi dan mudah untuk mendhaifkan perawi karena gara-gara kesalahan dua atau tiga, Ternyata kita misalnya melihat dia mendhaifkan seorang perawi. Seperti misalnya kita dapatkan, oh ya, Yahya bin Sa'id mengatakan si fulan dhaif. Ya, si fulan dhaif. Maka bagaimana? Ya, fa innahu yunzar. Kita harus lihat dulu. Jangan dulu terima. Ada enggak ulama lain yang setuju dengan perkataan beliau? Ya. Fa in wafaqahum ahadun ala dhalika at-tad'if wa lam yuwathiq dhalika ar-rawi ahadun min al-hudzaq fa huwa dha'if. Kalau ternyata ada ulama lain yang sepakat dengan si ulama ini yang ya begitu keras tersebut dalam ya pendhaifannya, dan setelah kita cari juga tidak ada ulama yang memujinya, maka pada waktu itu kita hukumi perawi itu perawi yang dhaif. Ya. Tapi kalau ternyata kita cari setelah kita lihat ternyata tidak ada ulama yang setuju. Ya, tidak ada ulama yang setuju dengan beliau untuk mendhaifkan ya, si perawi ini. Maka pada waktu itu kita tidak ambil ya secara mutlak ataupun juga kita tidak buang secara mutlak. Ya, maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Ya, kita harus kita lihat. Contoh misalnya Ibnu Ma'in mengatakan fulan dhaif. Ya, ternyata ulama lain mengatakan fulan thiqah. Wah, gimana ini? Ya. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam kita lihat apakah Ibnu Ma'in memberikan alasan atau menjelaskan tidak alasannya beliau mengatakan dhaif apa. Ya, kalau ternyata dia diberikan alasannya begini begini begini. Maka tentu sudah kita sebutkan tadi kaidahnya bahwa celaan yang diberikan alasan lebih didahulukan. Tapi kalau misalnya tidak diberikan alasan, kenapa? Tahu-tahu dia katakan dhaif. Ya, maka pada waktu itu kita lebih unggulkan yang memuji. Namun demikian kata Imam Adz-Dzahabi, ya, pendhaifan si fulan ini pun sedikitnya berpengaruh sehingga derajatnya ya perawi tersebut bukan perawi yang sahih tapi perawi yang hasan. Ya. Nah, ini ya akhi anzanillahu yakum, makanya bermanfaat sekali para penuntut ilmu hadis yang ingin mengetahui tentang perkataan-perkataan para ulama tentang seorang perawi, wajib dia untuk mengetahui dulu tingkatan ini. Ya, ada perawi ya apa ulama yang begitu sangat susah yang memuji untuk mensikohkan orang itu susah. Ada juga yang begitu sangat longgar. Ada juga yang ya pertengahan, ya tidak terlalu susah dan tidak terlalu longgar. Ya. Jadi sudah kita sebutkan tadi kalau misalnya ya perawi ulama tingkat pertama memuji perawi mensikohkan, maka gigit ya dengan gigi geram. Tapi kalau sudah mendhaifkan, minta dulu, kita lihat dulu perkataan ulama yang lainnya. Nah, kemudian ya. Kalau ternyata yang menganggap thiqah itu perawi yang longgar, mudah banget untuk menganggap thiqah. Ya. Kita lihat ada tidak ulama lain yang setuju dengan ulama ini. Ya. Kalau ternyata ada ulama lain yang setuju dari ulama misalnya kelas menengah atau yang tingkat menengah sama-sama juga mensikohkan, maka diterima. Tapi kalau dia sendirian, si ulama yang longgar dalam mensikohkan ini sendirian dalam memuji perawi, ya, maka pada waktu itu tidak diterima. Apalagi kalau itu Ibnu Hibban. Karena Ibnu Hibban itu punya kebiasaan jelek, yaitu suka menganggap thiqah perawi-perawi yang majhul. Ya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang tingkatan yang kedua gimana nih? Yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu longgar. Fa innahu yu'tamadu 'ala aqwalin fil hukmi 'ala ruwah jarhan wa ta'dilan. Maka hukum mereka ini bisa dipakai baik dalam celaan maupun pujian. Ya. Selama pujian itu tidak bertabrakan dengan celaan yang disebutkan atau dijelaskan tafsirnya atau sebabnya. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azanillah. Jadi kaidah yang pertama harus kita pahami dulu bahwa para ulama jarh wa ta'dil itu ternyata ya terbagi menjadi tiga tingkatan, metodenya beda-beda. Ada yang sulit sekali memuji dan mudah mencela. Ya, apa namanya? Mentaifkan. Ada juga kebalikan. Ya, yang mudah memuji ya, dan kedua yang tengah-tengah ini yaitu yang apa namanya? Tidak terlalu keras, tidak terlalu longgar, maka ini yang menjadi patokan biasanya dikat yang menjadi patokan para ulama. Wallahu a'lam, saya kira cukup dulu ya kajian kita pada siang hari ini. Barangkali di antara para pendengar ada yang bertanya, silakan. Baik, pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa penjelasan dan doa bi atau kaidah jarh yang disampaikan Ustaz Badrus Salam, dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung dalam pembahasan ini. Silakan bagi antum yang mungkin ingin bertanya lebih, meminta penjelasan lebih di line telepon 0218236543. Kita terima telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok dengan Pak siapa, Pak? Iya. Taib, silakan. Saya menanyakan sebuah hadis ini. Silakan, Pak. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung di atas tanah pada hari Ahad. Allah menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Dan Allah menciptakan yang tidak disenangi pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Dan Allah menciptakan binatang yang melata pada hari Kamis. Allah menciptakan Adam alaihissalam pada acaranya hari Jumat. Ini saya tanyakan bagaimana derajat hadis ini, Islam. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan. Allah berkatuh. Saya tidak ingat hadis ini ya. Yang saya ketahui bahwa penciptaan Nabi Adam betul ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih bahwa beliau diciptakan di hari Jumat, ya, di akhir waktu Jumat. Adapun tentang hadis tadi menyebutkan satu persatu, saya tidak ingat ya. Yang saya ingat itu adalah bahwa Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat itu. Allahu a'lam. Baik, demikian Bapak, dan mudah-mudahan kita akan dilihat kembali saja berkaitan dengan hadis tersebut di lain waktu. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Abu Ardillah di Cikarang. Silakan, Pak. Ini kalau masalah kami pernah baca di suatu buletin. Nah, itu ada ulama yang mengkritisi masalah hadis-hadis tentang yasinan. Di antaranya ada perawi yang bernama Abu Usman. Dan kalau di kita itu dikatakan mazul. Tapi menurut mereka, nah itu tidak mazul. Karena diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi hadis. Katanya tidak mazul. Nah, jadi kedudukannya bagaimana gitu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Pertama, bahwa majhul itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan majhul ain. Apa itu majhul ain? Yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu perawi saja. Maka ini disebut dengan majhul ain. Sebetulnya pembahasan majhul ya belum sampai ya. Insyaallah nanti kita akan bahas ya, di dalam masalah jarh wa ta'dil ini. Kemudian yang kedua, majhul yang disebut dengan majhul hal, yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang atau lebih, dan tidak ada ulama yang memujinya, tidak pula ada ulama yang mencelanya. Tapi kalau misalnya ya, seorang perawi diriwayatkan oleh tiga ulama, tiga ulama, dan tidak ada yang memujinya, tidak pula juga ada yang mencelanya. Maka ini tetap ya tidak lepas dari lingkaran majhul hal yang disebut dengan mastur. Dan majhul hal itu adalah termasuk ya perawi yang dhaif. Termasuk perawi yang dhaif. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah yakum, perkataan dia bahwa ia diriwayatkan oleh beberapa ulama tidak cukup. Sampai kita lihat ada tidak ulama yang memujinya. Ya. Ada tidak ulama yang memujinya atau mencelanya. Maka ya kalau ternyata kita dapatkan ulama lain memujinya, bisa kita katakan ya dia telah keluar dari lingkaran majhul hal menjadi ya saduq atau thiqah. Tapi kalau ternyata tidak ada yang mencelanya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang menganggapnya thiqah ya, dari para ulama lain, sebatas ada beberapa ulama yang meriwayatkan dari dia saja, maka itu tidak mengeluarkan dari lingkaran jahalah yang disebut dengan majhul hal tadi yang apa namanya dikenal dengan nama mastur. Baik, demikian jawabannya, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan ketiga. Silakan bagi pendengar di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu? Ibu Siti, Bicanto. Silakan Ibu Siti. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kemudian senyum adalah sedekah. Itu bagaimana, apakah itu termasuk hadis? Dan kalau termasuk hadis, sahih atau tidak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Adapun yang pertama itu hubbul watan minal iman, dinyatakan oleh Syekh Albani la aslalah, tidak ada asalnya. Adapun hadis tersenyum itu adalah termasuk sedekah, hadis itu sahih. Ya. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Ya, tersenyumnya kamu di wajah saudara kamu itu adalah sedekah, adalah hadisnya yang hadisnya sahih. Ya, hadis itu ya, seingat saya disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi dalam apa Riyadhus Shalihin. Ya, dan beliau apa namanya dan disahihkan oleh muhakkiknya yaitu Syekh Salim bin Idal Hilali. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya mungkin bagi para pendengar roja sebelum kita angkat dari pesan singkat di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Allah di Tangerang. Silakan Pak. Saya hanya ingin mendapat ketegasan mengenai turunnya surat Al-Baqarah 286. Apakah itu benar diberikan kepada Rasulullah pada waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Mohon informasinya. Terima kasih Ustaz. Ayat 86 Pak ya? Ya. Ayat 86? 286 ya. Ayat lah dari. Ah, taip. Iya. 286. Informasi yang itu bahwa itu diturunkan atau diberikan langsung oleh Allah SWT pada waktu Mi'raj Sidratul Muntaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, saya belum mendapatkan riwayat Pak ya tentang apakah betul ayat itu diberikan oleh Rasulullah dan diwahyukan kepada Allah atau diberikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha. Itu 286 itu. Ya, saya belum menemukan. Nanti insya Allah saya coba periksa lagi ya tentang kebenaran apakah ada riwayatnya. Ya Allah wa'alam. Nah. Taib, saat kita angkat kembali kemudian dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz dari Rudi di Bogor. Bagaimana menyikapi perselisihan yang ada di mana keduanya kuat hujahnya, Ustaz? Memilih salah satunya atau boleh mengamalkan kedua-duanya dengan menyesuaikan situasi yang mendukung, Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau ya perselisihan itu ada dua pendapat ulama yang sama-sama kuat hujahnya. Iya. Yang harus kita lakukan bagaimana? Yang pertama, kalau bisa kita kompromikan bagus. Tapi kalau ternyata tidak bisa dikompromikan, maka kita apa namanya lihat tata cara tarjih. Kalau ternyata sudah berusaha untuk ditarjihkan juga sulit karena dua-duanya sangat sangat kuat sekali, ya hujahnya. Karena terkadang orang yang memandang hujah itu kuat disesuaikan dengan keilmuan yang memandangnya. ada ulama yang kuat keilmuannya sehingga dia tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Ada juga kita para penuntut ilmu yang terkadang keilmuan kita terbatas. Ketika kita melihat dua-dua pendapat, seakan-akan di mata kita ini terlalu kuat, wah bingung kita. Ya, yang satu pakai dalil, yang satu punya dalil. Ya, sehingga tidak bisa kita untuk mentarjih karena akibat kurangnya ilmu kita. Maka pada waktu itu yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan yang pertama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya yang kamu percayai, yang kamu kita percayai dalam masalah keilmuan, ya untuk mentarjih atau menentukan mana yang paling unggul. Kalau sudah kita tanya juga ternyata belum juga memberikan kepuasan di hati, ya, akibat daripada dua pendapat itu memang sama-sama kuat, maka ya kita gunakan yaitu fitrah kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya, lalu Rasulullah bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bir." Kamu datang ke sini ingin bertanya tentang kebaikan, kan? Betul, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbak. Coba tanya hatimu. Tanya fitrah kita. Ya, ketika fitrah kita merasa tenang, ya kepada pendapat, salah satu pendapat itu, maka ambillah. Tapi kalau misalnya, ya, apa namanya, hati kita tidak merasa tenang kepada salah satu pendapat, ya barangkali itu adalah merupakan salah satu, apa namanya, sebatas salah satu indikasi. Ya, kalau memang ternyata keadaannya memang kita sulit sekali untuk menentukan mana yang paling kuat, makanya tidak aneh kalau para ulama terdahulu, ya, dalam memvonis suatu hukum terkadang berbeda-beda. Imam Ahmad misalnya dalam memvonis satu hukum terkadang, ya, beliau dalam satu waktu beliau mengatakan boleh, tapi dalam waktu lain mengatakan tidak boleh. Ya, tapi dalam waktu lain lagi beliau tawakuf diam. Kenapa? Bisa jadi pada waktu itu, ya, beliau melihat pendapat itu sama-sama kuat dalilnya. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Adapun kita amalkan sesuai dengan sekali-kali melihat kondisi, maka melihat kondisi itu diperbolehkan kalau sesuai dengan kaidah syariat. Ya, seperti kondisinya mudarat, kalau kita tinggalkan, kalau kita lakukan misalnya, akibatnya akan menimbulkan mudarat. Atau misalnya adanya hajat kebutuhan, atau ternyata adanya maslahat yang sangat besar, maka pada waktu itu, ya, kalau ternyata sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, pada waktu itu bisa kita amalkan sesuai dengan kondisinya. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Abu Ali di Sentul, apakah sekarang masih ada hadis-hadis yang belum diketahui derajatnya atau masih dalam perselisihan ulama yang belum bisa dipastikan sahih atau dhaifnya, Ustaz? Jazakallah khair. Diulang. Apakah sekarang masih terdapat hadis-hadis yang bertebaran di kitab-kitab yang belum diketahui derajat hadis tersebut, Ustaz? Atau masih dalam perselisihan ulama sehingga belum bisa dipastikan akan sahih atau dhaifnya? Iya, masih ada hadis-hadis yang belum dinilai atau ditakhrij oleh para ulama. Iya, masih banyak. Seperti misalnya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Demikian pula, ya, ya, hadis-hadis dalam beberapa dalam kitab-kitab ajza, ya, juz-juz kecil, ya, dan yang lainnya. Walaupun memang alhamdulillah kebanyakan hadis sudah ditakhrij oleh para ulama, yang apa namanya, kebanyakan. Adapun masalah hadis yang masih diperselisihkan para ulama dan hujahnya sama-sama kuat juga, ya, apa namanya, ada dan tidak sedikit jumlahnya. Terkadang, ya, terjadi ikhtilaf untuk menilai seorang suatu hadis, apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif. Ini terkadang, ya, muncul akibat daripada perbedaan pandangan dalam menilai suatu kaidah, terlebih yang berhubungan dengan masalah syadz. Ya, apakah setiap penyelisihan perawi dengan terhadap perawi lain itu dikatakan syadz, ataukah ia dianggap sebagai ziyadatu thiqah? Nah, sering kali ini terjadi perbedaan ulama. Demikian pula perbedaan ulama dalam menilai seorang perawi. Yang satu menilai bahwa perawi ini lemah, yang satu menilai perawi ini thiqah. Ya, sehingga terjadi perbedaan dalam memvonis hadis. Itu bisa seringkali terjadi. Allahu'alam. Jazakallah khair. Ustaz, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari pendengar kita Abu Faiz Singkawang, Kalimantan Barat. Apakah ada kaidah mengenai pembagian sunnah menjadi sunnah tasyri'iyah dan sunnah non-tasyri'iyah, Ustaz? Dan kalau memang ada, dari ulama mana yang mengemukakan demikian, Ustaz? Jazakallah khair. Memang ada. Dalam artian sunnah di sini artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya ada perbuatan Rasulullah yang kita disyariatkan untuk mengikutinya, ya, yaitu sunnah-sunnah yang sifatnya adalah ibadah, ya, seperti dalam rangka mempraktikkan perintah Allah dan yang lainnya. Ada juga sunnah-sunnah atau yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita pun dan kita tidak diharuskan atau tidak disyariatkan juga, tidak disyariatkan dalam artian tidak diharuskan untuk mengikutinya, seperti misalnya masalah selera makan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka makan daging dhab. Tapi sahabat lain suka. Maka Rasulullah tidak mencela sahabat yang suka makan daging dhab. Maka karena ini masalah selera makan, ya kita tidak ada ya keharusan untuk mengikuti selera Rasulullah SAW dalam masalah makan. Atau misalnya gaya berjalan, gaya jalannya Rasul, karena terkadang setiap orang gayanya beda-beda. Maka yang seperti ini pun kita tidak diharuskan untuk mengikutinya. Ya. Apakah ada dalilnya? Yaitu berasal daripada istiqra. Yang disebut dengan istiqra, apa itu istiqra? Yaitu penelitian terhadap ya perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat dari beberapa pendengar kita yang sama berkaitan dengan pembagian yang tadi disebutkan bahwa para ulama dalam menjarah dan mentakdil memiliki tiga bagian. Berkaitan dengan pembagian tersebut, apakah pembagian itu bisa kita dapatkan pada ulama-ulama hadis zaman sekarang, Ustaz? Seperti ulama hadis Al-Albani dan Syekh Mukbil, apakah keduanya masuk ke dalam salah satu dari tiga pembagian jarah wa ta'adil tersebut? Jazakallah khair. Ya, itu tidak berlaku. Itu berlaku khusus untuk ulama-ulama yang masih dalam asrul riwayah, ya zaman periwayatan. Karena di zaman sekarang ini hanya sebatas kewajiban kita mengetahui adanya tiga tingkatan para ulama. Ya, seorang ahli hadis yang hidup di zaman ini harus mengetahui ya tentang tingkatan para ulama itu. Yaitu khusus ya ulama-ulama dalam asrul riwayah. Karena di zaman dahulu itu memang mereka betul-betul menilai seorang perawi. Ya memang mereka membicarakan perawi yang berakibat daripada apa? Apakah hadisnya itu sahih atau tidak atau dhaif. Adapun di zaman sekarang tidak ada lagi pemeriksaan perawi. Tidak lagi pemeriksaan ya perawi, tidak ada. Yang ada adalah ya melihat perkataan-perkataan ulama terdahulu tentang perawi. Bukan kita mengomentari perawi-perawi yang ada di zaman sekarang, tidak. Makanya ya kita tidak bisa kita tidak masukkan ya ketiga kategori ini untuk ulama-ulama di zaman sekarang. Jadi ini khusus untuk para ulama fi asri riwayah di zaman periwayatan saja. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja. Di mana saja Anda berada, silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Indro di Pamulang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hanya ingin menanyakan apakah ada hadisnya sehingga Ar-Razzaq ini sering menangani masalah rumah tangga. Karena ada istri yang mengatakan suaminya buruk atau suami mengatakan istrinya buruk. Karena menurut pemahaman saya dalam hadis hanya Rasulullah hanya bicara orang per orang dengan seorang wanita yang mengadukan permasalahannya. Jadi menurut saya apakah benar kalau misalkan pembicaraan keburukan suatu rumah tangga itu terbuka secara umum? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Tentu, Pak. Keburukan rumah tangga adalah keburukan pribadi kita. Pribadi yang berhubungan dengan suami dan istri. Maka, ya, seharusnya keburukan yang ada di rumah tangga kita harus kita tutup-tutupi karena itu adalah aib. Dan seorang suami yang bijak dan istri yang bijak, dia akan berusaha untuk menyelesaikan, ya, permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya. Ya, ketika dia akan berusaha untuk selesaikan terlebih dahulu secara intern. Kecuali kalau misalnya sudah tidak mampu lagi, silakan dia datang secara rahasia kepada seorang ustaz menceritakan tentang keadaan rumah tangga dia. Ya. Karena apa? Karena ini masalahnya berhubungan dengan aib pribadi dia. Ya, adapun kemudian dia membuka secara umum. Ya, kemudian si fulan dia menceritakan tentang rumah tangga saya gini, ustaz gini. Dia disebutkan namanya. Ini namanya membongkar aib sendiri. Ya. Dan itu tidak bagus dan tidak baik. Ya, menurut saya itu tidak bagus dan tidak baik, kecuali kalau memang ya nama-namanya itu tidak disebutkan. Misalnya saya hamba Allah, saya punya permasalahan ya rumah tangga begini. Ya, istri saya tidak disebutkan namanya begini. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kalau keadaannya seperti itu tidak menyinggung dan tidak diketahui siapa dia, ya barangkali lebih ringan keadaannya. Walaupun demikian tetap dia berusaha ya untuk menyelesaikan atau ya mengadukan masalah rumah tangga ini secara rahasia. Makanya ya ketika seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan apa namanya firman-Nya qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zaujiha, itu mujadilah, itu adalah pembicaraan Khawlah dengan Rasulullah secara khusus. Sampai Aisyah saja ya tidak mendengar, atau mendengar sebagian tidak mendengar sebagian yang lain. Karena ini masalah dengan rumah tangga. Rumah tangga dia yang harus dijaga kehormatannya. Ini jangan sampai kemudian kita mengobrol, ya saya punya rumah tangga gini, ustaz suami saya begini, ustaz gini, didengar semua orang. Ya, tidak punya rasa malu. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan yang berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dengan Abdul Haq dari Bogor. Silakan, Pak. Ustaz mau menanyakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang zikir setelah salat fardu dengan suara nyaring. Yang dimana artinya mengangkat suara dalam berzikir ketika selesainya sholat, orang-orang mengerjakan sholat fardu telah dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pengertiannya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah menghadapi hadis Ibnu Abbas ini. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa di sini merupakan dalil bahwa zikir setelah sholat itu adalah dikeraskan. Ya, makanya, ya kita lihat di para ulama, terutama di Saudi Arabia, setelah sholat mereka mengeraskan. Ya, astagfirullah, astagfirullah, laman tasam. Tapi masing-masing tidak dipimpin oleh seorang imam. Ya. Sementara mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa ya zikir atau perkataan Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara ya di zaman Rasulullah SAW sebagai pertanda selesai sholat, kata Imam Syafi'i itu mimbabi ta'lim, itu sebatas untuk mengajarkan kepada manusia tentang lafaz-lafaz daripada apa namanya zikir. Kenapa kata Imam Syafi'i? Karena pada asalnya zikir itu dengan lirih. Allah berfirman wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qawl, ya hendaklah berdoa kepada Rabbmu ya dengan apa? Ya, berzikir kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru, ya dengan rasa takut dan suara yang lirih. Dan itu adalah merupakan asal daripada zikir. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah membawa hadis Ibnu Abbas tersebut ya kepada makna ta'lim, artinya sebatas untuk mengajarkan saja. Wa'ila pada asalnya zikir itu adalah dilirihkan. Ya, terlebih zikir yang dikeraskan setelah sholat seringkali mengganggu ya makmum yang masbuk sehingga dia terkadang bacaannya terganggu oleh orang-orang yang mengeraskan suaranya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Sementara mengganggu orang lagi sholat yang dengan zikir-zikir kita, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya Allah alam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Denny, Ustaz. Di mana, Pak? Di Jujung, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Jadi mau menanyakan, Ustaz, mengenai tadi saya habis ceramah khutbah cuma itu ada yang khutbah itu ada mengatakan hari ini lebih baik dari hari esok. Nah itu masalah hadisnya itu gimana Ustaz, ya, derajat hadisnya Ustaz? Nah terus yang kedua saya ingin menanyakan lagi, setiap sore itu ada pembacaan untuk fadilah amal, apa yang harus saya lakukan Pak? Apa harus saya duduk mendengarkan atau harus saya tinggalkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setiap hari harus lebih baik daripada hari kemarin. Saya belum mendapatkan hadisnya tentang masalah itu. Ya, namun ya hendaknya demikian. Kita berusaha untuk lebih baik dalam artian semakin meningkat keilmuan kita, semakin meningkat ketakwaan dan amal ibadah kita. Ya, adapun secara hadis saya belum menemukan hadis dengan lafaz seperti itu. Adapun yang kedua yaitu pembacaan hadis tentang masalah yaitu fadilah amal. Kita lihat ya kalau ternyata yang membacanya itu orang yang bisa membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Ya. Dan apa namanya buku pegangannya pun juga di situ misalnya telah disebutkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif oleh salah seorang ulama terkemuka. Maka pada waktu itu tidak apa-apa, sehingga kita bisa aman. Tapi kalau yang membacakannya itu memang orang yang tidak faham sama sekali, boro-boro membedakan apa antara hadis dhaif dan hadis sahih, ya, maka yang seperti ini lebih baik kita tidak duduk, karena dikhawatirkan justru yang dia sampaikan adalah hadis yang tidak sahih, atau ternyata difahami dengan pemahaman yang tidak sahih. Maka ikhwatul Islam, hendaknya yang membacakan hadis atau menyampaikan hadis itu adalah orang-orang yang faham tentang hadis. Ya, faham yang pertama bisa membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Yang kedua, dia pun faham tentang ya fikih daripada hadis yang terkandung di dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan dari pesan singkat lagi. Kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan kami simpulkan menjadi 3 poin misalnya. Yang pertama, apakah ayat yang menyebutkan atau yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 13 itu memiliki faedah hukumnya kepada memaknai mewajibkan masuk surga untuk kelompok tertentu dan mewajibkan masuk neraka kepada orang Islam yang tidak bergabung kepada jemaah tersebut? Itu poin pertama, Ustaz. Dan yang kedua, apakah ada dalil kewajiban infak 2.5-10% dari hasil yang kita peroleh sebagaimana ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun? Jazakallahu khair. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seseorang itu sebagai surga, dan tidak boleh juga untuk memastikan seseorang itu dengan api neraka. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala memvonis itu sebatas sifat saja, siapa yang beramal soleh, yang melakukan begini-begini dia masuk surga. Ya, tapi apakah setiap orang yang beramal soleh pasti masuk surga? Hanya Allah yang Maha tahu. Sebab urusan hati itu Allah yang tahu. Barangkali di depan mata kita dia beramal soleh, tapi di belakang kita Allah yang Maha tahu. Maka dari itu kita tidak boleh untuk memastikan seseorang itu sebagai surga dan neraka. Oleh karena itu ya, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuahkan bab la yuqal fulan syahid, tidak boleh seseorang dikatakan syahid. Ya, demikian pula tidak boleh kita pastikan seseorang itu ya di dalam api neraka. Ya, walaupun misalnya di depan mata kita dia tidak beramal saleh, kita tidak tahu barangkali di akhir hayatnya itu dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka dari itu, ya, orang yang menilai suatu atau seseorang atau orang lain karena akibat dia tidak ikut kelompoknya, kemudian dipastikan dia masuk neraka, maka yang pertama orang ini bodoh terhadap manhaj yang hak, bodoh terhadap dalil. Yang kedua, ya, ia telah berani untuk mendahului vonis Allah subhanahu wa ta'ala, karena masalah vonis neraka itu hak Allah. Allah yang lebih tahu dan Allah maha tahu. Ya. Yang ketiga, dia seakan-akan mengklaim mengetahui apa yang ada di hati dan apa yang akan terjadi di akhir hayatnya dia. Ya. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ini akibat daripada ketidakfahaman dia terhadap ayat dan tidak melihat ya, apa namanya, penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut. Ya. Adapun yang kedua, yaitu mewajibkan sedekah setiap kali kita apa namanya menghasilkan suatu penghasilan 2,5% sampai 10%. Pertama, bahwasannya ayat Al-Qur'an khudz min amwalihim shadaqah, ambillah dari sebagian harta mereka, telah ya menjadi sebuah keniscayaan bahwasannya ada di sana harta-harta yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk dizakati. Seperti misalnya apa namanya, kata Rasulullah tidak ada zakat pada kuda dan hamba sahaya. Demikian pula para ulama berijma bahwa ya sayur mayur itu apa, jumhur berpendapat bahwa sayur mayur tidak ada zakatnya. Demikian pula para ulama berijma bahwasanya tebu tidak ada zakatnya. Itu menunjukkan bahwa tidak semua harta ya dikeluarkan padanya zakat. Adapun khudz min amwalihim min di sini litab'id, artinya sebagian harta saja. Tentu yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, maka siapa saja yang mewajibkan zakat pada segala sesuatu, ya, maka pada waktu itu ya, dia bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang rajih bahwa masalah yang berhubungan dengan zakat itu harus sifatnya tauqifiyah, artinya sebatas yang ditunjukkan oleh dalil saja. Seperti emas, perak dan yang lainnya. Demikian pula ya harus mengikuti tata caranya, seperti ya kalau sudah sampai nisab ya, seperti zakat pertanian harus sampai nisab. Ya, pertanian seperti apa? Tentu tidak setiap buah-buahan diwajibkan padanya zakat. Sebab kalau kita melihat ilatnya, di mana Rasulullah mewajibkan zakat dari yang berupa apa namanya gandum, ya kismis, ya demikian pula kurma. Tanpa kita lihat, ternyata barang-barang ini adalah merupakan muktad, yaitu makanan pokok semuanya, dan bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Ya, maka dari itu, apakah petani rambutan misalnya, apa yang menghasilkan rambutan itu diwajibkan padanya zakat? Yang rajih, yang sahih, wallahu a'lam, tidak diwajibkan padanya zakat. Karena ya makna itu tidak ada, atau ilat itu tidak ada pada rambutan, karena rambutan bukan makanan pokok sama sekali. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya, ini pun juga harus dilihat sudah sampai nisab atau belum. Kalau tidak sampai nisabnya, tidak ada zakatnya. Ya, pada sebagian harta ya diwajibkan bukan hanya nisab tapi juga haul, seperti emas, perak harus ditunggu satu haul. Ya, kalau ternyata sudah satu haul malah berkurang dari nisab, tidak ada zakatnya. Adapun kemudian mewajibkan zakat setiap bulan yang diwajibkan harus dikeluarkan 2,5% sampai 10%, ini adalah memakan harta manusia dengan batil. Ya, kenapa? Karena pada asalnya harta manusia itu haram. Allah berfirman, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ambil faedah bahwa harta seorang muslim pada asalnya haram. Tidak boleh kita ambil kecuali dengan dalil. Ya, nah. Baik. Adapun sebagian jemaah yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengeluarkan infak maka tidak akan menyambung, itu tidak sebahagian yang salah ya, Ustaz? Iya. Ya, yang jelas infak seperti apa? Kalau misalnya infak yang mereka bikin-bikin sendiri, justru ya kalau dia membikin-bikin sendiri berarti dia telah merubah atau membuat-buat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan yang masih berkaitan dengan suatu organisasi atau jamaah yang ada di Kota Bogor dan di sebagian tempat saja, di mana Imam kelompok jamaah tersebut dikatakan mengambil ilmu hadis dari ulama-ulama hadis di kota Makkah dan Madinah secara mankul atau musnad. Maka barang siapa yang tidak mengambil ilmunya, tidak akan sah ibadahnya dan tidak akan sah Islamnya. Apakah ajaran ini dari ulama ahli hadis di Makkah dan Madinah itu demikian? Dan yang berikutnya, yang terakhir, apakah ada kewajiban membaiat dengan dalil tidak halal hidupnya seseorang di muka bumi kecuali dengan mengangkat salah satu jadi imam? Jazakallah khair. Pertama, sebatas dia mengambil hadis dari ulama di kota Mekah, tidak kemudian lantas menjadikan orang ini langsung bisa kita vonis harus diambil ilmunya. Karena orang yang belajar ke ulama belum tentu ulama. Ya, orang yang mempunyai atau belajar kepada duduk di majelis para ulama belum tentu dikatakan ulama. Kalaupun dia punya sanad, tidak setiap orang yang punya sanad, ya, harus diambil ilmunya. Berapa banyak para ulama terdahulu yang mereka itu mempunyai sanad ternyata ya periwayatannya tertolak. Ya, banyak sekali. Ya, contohnya ya yaitu apa namanya? Amr bin Ubaid, seorang pentolan Jahmi, ya. Dia punya sanad kepada Rasulullah, ya, hadis-hadis yang ia riwayatkan namun ditolak oleh para ulama akibat daripada keyakinannya yang menyimpang, yaitu ya Mu'tazilah. Ya, demikian pula ya Aban bin Taglib, seorang Syiah yang Syiah yang ekstrim. Ya, dia punya sanad tapi keyakinannya Syiah. Makanya tidak menjadi jaminan hanya karena dia ya punya sanad misalnya atau punya mengambil ilmu dari ulama Mekah. Ya, yang itu pun juga tidak jelas apa benar dia mengambil dari ulama Mekah. Ya, itu bukan jaminan akal Islam sampai kita lihat akidah dia bagaimana. Adapun kemudian mewajibkan dia harus ya membaiat imamnya dengan hadis ini. Berdasarkan hadis siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Maka kita katakan ya pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat aneh. Kenapa demikian? Pertama, bahwa ya Rasulullah tidak menunjuk ya imam tertentu. Ya, Rasulullah hanya mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Yang kedua, bahwa para ulama sudah menjelaskan tentang hakikat imam yang dibaiat, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ditanya tentang hadis, man mata walaysa alaihi imam, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu Imam Ahmad berkata, atadrimal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yakula kullu muslim hadha imam. Itu setiap muslim mengakui bahwa ini imam. Coba anda tanya, ya, kaum muslimin atau setiap muslim yang ada dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin di Indonesia? Maka itulah imam. Ya. Dan juga Syekhul Islam Taimiyah sudah memberikan perincian yang jelas bahwa imam yang dibaiat itu hendaknya yaitu seorang imam itu disebut dengan imam, dia mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas, ya. Dan punya kemampuan untuk menjalankan siasat syariah. Nah, ternyata itu tidak terpenuhi pada kelompok-kelompok yang ada. Terlebih kalau kita benturkan dengan hadis, ya apabila dua khalifah dibaiat, maka yang pertama membunuh yang kedua. Dalam satu riwayat, hendaklah bunuh salah satunya. Ya, sementara yang dibaiat di Indonesia banyak sekali dari kelompok-kelompok. Mana dahulu yang harus dibunuh? Ya subhanallah. Ya, akibat daripada pemahaman yang salah ini, akhirnya apa, kaum muslimin terkotak-kotak, saling mengkafirkan, ya. Maka dari itu kita berusaha untuk memahami suatu dalil itu sesuai dengan pemahaman yang sahih, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafun as-salih. Naam. Dan mungkin satu lagi set berkaitan juga dengan tidak halalnya hidup tiga orang di muka bumi kecuali harus mengangkat salah satunya jadi imam. Apakah ini hadis sahih, set, dan bagaimana penerapannya, set? Saya belum mengetahui hadis tentang yang menyebutkan tentang lafaz seperti itu. Ya. Adapun tentang masalah tiga orang itu, yang saya tahu itu dalam safar. Ya, maka imam safar itu ya hendaknya ditunjuk salah satu imam. Imam di sini yaitu pemimpin yang mengurusi dia. Tapi apakah bisa dikiaskan ya penunjukan imam dalam safar di dalam sebuah organisasi? Kita katakan jelas ya ini adalah pengkiasan yang tidak benar. Ya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwa imam yang dibaiat itu syaratnya harus terpenuhi. Diakui oleh setiap muslim bahwa dia imam, mempunyai daerah wilayah kekuasaan, yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan siasat syariah. Sementara syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Ya Allah, Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita akan angkat satu pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami memiliki permasalahan di tempat kami di mana ada satu kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemancingan, akan tetapi dihiasi dengan berbagai macam undian dan hadiah. Kami telah berusaha untuk memberikan teguran namun tidak digubris. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hukum orang yang memfasilitasi, orang yang menjaga atau memberikan pengamanan, dan mereka yang secara kekuasaan memiliki andil yang bisa untuk mencegah kemaksiatan ini terjadi lalu kemudian mendiamkannya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Jelas ya, akhi, bahwa orang yang punya kemampuan, kekuasaan, dan dia mendiamkan kemungkaran itu, dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Adapun kita yang tidak punya kemampuan, sebatas mengingatkan saja. Kalau sudah kita mengingatkan, kita datangi pemiliknya misalnya, kita bacakan hadis-hadisnya, ya, perkataan para ulama dalam masalah ini, atau minta bantuan kepada MUI misalnya setempat. Tolonglah Pak MUI, ya, dinasihati mereka. Ya, kalian ini para ulama yang dianggap ulama oleh mereka, tolonglah ya diberikan peringatan, karena mereka juga punya kemampuan dan kekuasaan. Mereka berkewajiban untuk apa? Menegakkan ya salah satu daripada apa namanya? Masalah yang sangat penting dalam Islam, yaitu masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingkari ternyata sulit, maka pada waktu itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah. Jazakallahu khair, Ustaz, dan semoga bagi yang bertanya diberikan kemudahan, dan kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa, Umu, di mana? Iya, dengan Umi Yahya dari Cipayung. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya mau tanya mengenai zikir pagi dan petang. Di situ ada Allahumma inni amsaitu usyiduka dan lain-lain. Itu saya pernah dengar kalau Syekh Albani tidak disahihkan oleh Syekh Albani. Tapi dalam buku yang saya baca itu disahihkan oleh Syekh Bin Baz. Bagaimana keterangannya? Begitu aja, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pernah saya periksa jalan-jalannya, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Albani. Karena ternyata ya, jalan-jalannya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga periwayatan itu adalah periwayatan yang dhaifah. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kita siang ini, Jarh wa Ta'dil dari kitab Mustalahul Hadis. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abdullah, Pak, di Jakarta, Ustaz. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya kakak ipar nih, nikah dengan orang Kristen. Mohon maaf Bapak, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Kita tapi bisa diterima, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ini punya permasalahan, kakak ipar saya nikah dengan orang Kristen, Ambon. Kakak iparnya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, setelah dia nikah, dia itu berubah, jadi semua saudara-saudara saya, saudara-saudara dari pihak dia itu selalu jadi domba, termasuk istri saya dengan ibunya sendiri gitu. Gimana sikap saya dengan kakak ipar saya gitu? Pertama, tapi itu saja, Bapak. Iya, terima kasih, Pak. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama tentu Bapak berusaha untuk menasehati. Ya, menasehati ya apa namanya semampu bapak saja. Yang kedua, bapak untuk berusaha untuk mengklarifikasikan dan mengislah, ya artinya mengkanter adu dombaan yang dilakukan oleh dia. Ya, semoga tentunya ini karena merupakan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ya semaksimal mungkin bapak untuk berusaha untuk apa namanya memberikan nasihat yang baik. Demikian pula berusaha untuk menjelaskan keadaannya yang sebenarnya kepada saudara-saudara, sehingga pada waktu itu, ya mereka tidak terpengaruh oleh adu dombanya orang tersebut. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.